السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، نصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abu Syuja'. Insyaallah pada pertemuan kali ini sampai kita pada bab Ihya'ul Mawat, atau yaitu menghidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya. Artinya bagaimana tanah dalam Islam menjadi milik seseorang dengan syarat tanah tersebut tidak ada pemilik sebelumnya. Ini pembahasan kita. Ya, adapun tanah yang di kota-kota besar umumnya di negara kaum muslimin itu umumnya sudah ada pemiliknya. Sudah ada pemiliknya. Ya, maka tidak boleh kaum muslimin mengambilnya begitu saja dengan cara sebaik mengelolanya, kecuali ada peraturan dari pemda setempat. Seperti di beberapa daerah ada peraturan dari pemda bahwa tanah kosong, lahan tidur, boleh digunakan oleh masyarakat, tapi dengan ada perizinan boleh digunakan masyarakat untuk dikembangkan. Ini pernah diterapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau membuat kebijakan bahwa tanah yang tidak dikelola atau lahan tidur selama lebih 3 tahun maka diambil oleh Baitul Mal, diambil oleh khalifah, kemudian diberikan kepada orang yang untuk mengelolanya. Itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun pemda setempat yang membuat hanya untuk dikelola bukan kepemilikan, maka ini dalam hal ini kaidah tasarruf ar-ra'i manutun bil maslahah. Ya, ini berguna, yaitu tasarruf ar-ra'i manutun bil maslahah, kebijakan dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah itu terkait berhubungan dengan kemaslahatan, kebaikan. Dalam hal ini lahan tidur tidak dikelola selama setahun, dua tahun, tiga tahun, tidak dikelola juga tidak dibangun, maka ini sebuah israf, sebuah mubazir. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada kaum muslimin yang ada di negara Indonesia ini, di mana setiap lahan bisa ditanamin, kemudian anda biarkan begitu saja, ya, tidak ditanamin, juga tidak diberikan kepada kaum muslimin untuk ditanam, dikelola dengan bagi hasil dan lainnya, juga tidak dibangun di atasnya bangunan, maka ini bagian dari melalaikan atau menyia-nyiakan harta yang diberikan oleh Allah Jalla fi'ula. Rincinya insyaAllah akan kita bahas dari kitab Matan Abu Syuja'. Fadhil Syekh Ihsan. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala faslun wa ihya'ul maut wa ihya'ul mawat. Laisa al-mawat ya Syekh. Ma yumkin. Allah. Wa ihya'ul mawat jaizun bi syartaini. Ay yakuna muhyi musliman. Fasal membuka lahan baru diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama ay yakuna muhyi musliman. Orang yang mengolahnya adalah seorang muslim. Iya. Wa ihya'ul mawati, dan membuka lahan yang mati, lahan yang baru seperti dijelaskan oleh Hasan tadi, boleh dengan dua syarat. Pertama, si pengelolanya, si pembuka lahannya adalah seorang muslim. Ini tentunya persyaratan yang dibuat oleh para ulama karena negara dahulu adalah negara Islam. Ya. Maka mereka mensyaratkan demikian berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'mara ardan laysa li ahadin fahu ahaqqu bihi. Siapa yang membuka suatu lahan kemudian menghidupkannya, menanaminya, bercocok tanam di lahan tersebut, lahan tersebut tidak milik seseorang, maka kata Rasulullah, orang yang membuka tersebut berhak dengan lahan tersebut. Dari diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Ya, tapi persyaratan ini seperti kita katakan tadi, ini negara muslim dahulu. Sekarang negara kita, negara Indonesia, bukan negara Islam, tentu melihat peraturan BPN, Badan Pertanahan Negara, ya, saya kira mereka tidak menerapkan hanya untuk muslim saja. Kontrol saya. Kemudian syarat yang kedua, wa an takuna al-ardu hurratan wa lam yajri 'alaiha milkun li muslimin. Tanah itu bebas dan tidak dimiliki seorang muslim. Iya. Persyaratan kedua, tanah itu tanah bebas. Ya. Seperti kalau di negara Arab seperti sahara, Setelah tanah apa padang pasir luas boleh tanamin, cuma air dari mana? Ya, nah yang penting adalah air. Di negara-negara kita seperti di tengah hutan boleh, kecuali hutan yang dilarang oleh pemerintah seperti hutan lindung. Tapi hutan yang tidak dilarang oleh pemerintah untuk dikelola oleh masyarakat atau dibuka oleh masyarakat, maka suatu hal yang dibolehkan dengan syarat bukan milik kaum muslimin, tidak pernah dimiliki oleh kaum muslimin atau seseorang sebelumnya. Bila lahan ini ya pernah dimiliki seseorang, pernah dibercocok tanam sekitar 20 tahun yang lalu, setelah 20 tahun dia kan hutan lagi, ya apakah boleh dimiliki oleh seorang seseorang? Tidak, ya, dengan syarat si pemilik sebelumnya memberikan tanda bahwa ini pernah dikelolanya. Bagaimana tandanya? Umpamanya dia tanam beberapa pohon yang berguna, seperti pohon mentua, seperti apa, kulit kayu manis, cengkeh, tanam mentua, atau kelapa, bertanda ini bahwa pernah dikelola orang. Tapi bila tidak ditandainya, ya, sebagian negara seperti di negara Arab Saudi, daerah yang kemudian mahjur, daerah yang ditinggalkan oleh para penghuninya, ya, artinya mereka masih terpaku hidupnya dengan air. Di mana di daerah yang tidak ada PDAM di sana, terpaku dengan air. Di daerah yang airnya kemudian debit airnya berkurang, mereka berpindah. Pernah mereka bangun gedung-gedung di sini, pernah rumah-rumah di sini. Ya, biasanya kalau mereka tinggalkan, dan itu di pinggir jalan Anda lihat, umumnya dari jalan Mekah ke Madinah, ada beberapa rumah yang sudah hancur sama sekali, tidak ada beberapa rumah yang banyak hancur, tapi meteran listriknya masih ada. Meteran listrik ini, bila pertanda masih ada, dia masih bayar listrik, ini masih milik mereka. Kalau meteran listriknya mereka matiin, mereka cabut, ya, atau dicabut oleh pemerintah meteran listriknya, ini tanah menjadi mubah. Ya, itu peraturan diterapkan di negara mereka, dan setiap negara memiliki peraturan, atau setiap tempat memiliki uruf kebiasaan yang menjadi tanda bahwa ini sudah ada pemilik sebelumnya. Allah yang baik. Terus selesai san. Qala al-mu'allif rahimahullah, sifatul ihya ma kana fil 'adati imaratan lil muhya. Sifat pembukaan tanah yang mati tersebut menurut kebiasaan jika memang dapat dihidupkan. Iya. Sifat bagaimana, apa yang dimaksud dengan membuka lahan? Apakah sekedar ditebang pohonnya, diratakan, kemudian tanpa harus dikelola? Ini tergantung pada uruf. Ya. Biasanya kalau di negara kita, setelah ditebang pohon, itu otomatis milik yang membuka lahan. Ditebang pohon itu sudah mengeluarkan sudah mengeluarkan keringat dan jasa dan tenaga. Berbeda di negara-negara Arab yang membentuk adalah sahra atau tanah padang pasir, tanpa ada usaha dari mereka, cuma tinggal berikan patok tanah sini, patok tanah sini, patok tanah sini. Kemudian bila dipatok saja, tidak dikelola tanahnya, tidak ditanami tanaman, tidak ditanamin korma dan lain-lain, ya, maka atau ditanamin rumput, ya, bersih umpamanya, maka ini tidak dinamakan dengan sebagai ihya atau membuka lahan. Kalau sekedar matok saja, fadl. Wajibu badal ma. Wajibu badal ma bi thalathati syara'it, an yafdhala an hajatihi, dan membuka lahan baru wajib menyumbangkan air. Terdapat tiga syarat. Yang pertama, air yang ada melebihi kebutuhan. Wa an yahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi aw li bahimatihi, dan air itu mencukupi kebutuhan orang lain, baik untuk dirinya dan binatang ternaknya. Wa an yakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin aw 'ainin, dan air itu terdapat di sumur atau mata air. Ya, teh. Wa yajibu badzul ma. Setelah mu'allif menjelaskan bagaimana cara membuka lahan, ya, ada permasalahan yang penting juga yang dibahas oleh para ulama ahli fikih tentang permasalahan air. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu syuraka fi thalath, fil ma'i wal kala'i wan nar." Bahwa manusia bersyarikat dalam tiga hal, yaitu air, al-kala' adalah padang rumput, kemudian wan nar dan api. Artinya, bila ini ada dan bukan dikuasai sebelumnya, maka ini bersyirikat kaum muslim, boleh siapa saja mengambil air dari sumur tersebut, atau dari, kalau di negara kita, dari kali tersebut atau dari sungai tersebut. Ya. Ini bila yang air tersebut muncul begitu saja, Allah Subhanahu wa taala memunculkan air tersebut, mengeluarkan air tersebut dari perut bumi, ini yang dimaksud. Tapi kalau air dari sumur digali dan di tanah milik seseorang, maka tidak ada kewajiban dia, seperti yang dijelaskan oleh muallif, kelebihan dari kebutuhannya diberikan kepada orang boleh. Ya, tidak ada. Boleh kelebihan dari kebutuhannya disimpannya, dijualnya boleh. Yang dimaksud di sini tidak boleh dijual, ya harus dilepas begitu saja, yaitu seperti di negara kita ada irigasi, airnya sumber dari mana? Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya. Ya, irigasi tersebut, maka yafdulan hajatihi, kelebihan dari umpamanya dimasukin ke sawahnya dia, sudah cukup airnya, maka wajib air tersebut dilepasnya, jangan ditahan lagi. Kemudian wa yahtaju ilaihi ghairuhu li nafsihi aw li bahimatihi. Kemudian ada pihak lain yang membutuhkan air tersebut untuk dirinya, kebutuhan kehidupan mereka, ataupun untuk hewan ternaknya. Kalau tidak ada yang membutuhkan, artinya di sana memang airnya muncul begitu saja dan bukan di tanah dia, ya, lalu diambilnya untuk kebutuhan sawahnya dia, dan di bawah tidak ada sawah lagi, ya, ini boleh tahannya. Ya, ini yang maksud oleh mu'alif. Wa yakuna mimma yustakhlafu bi'in fi bi'in aw a'inin, yaitu yang hasil, yang ada sisanya, yang bersisa dari sumur aw a'in atau mata air. Ya, kalau sumur, ya, bi'ir dari ada apa, ada tanah yang bolong ke dalam atau digali, itu namanya bi'ir. Kalau a'in tanpa itu pun kadang keluar, tanpa digali terkadang keluar. Ya, subhanallah, sampai dalam permasalahan pembagian air pun diatur oleh Islam dengan cara yang baik. Karena pernah memang kasus di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana salah seorang orang Ansar mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kebun kurmanya di bawah kebun Zubair, artinya dia dapat air dari sisa air Zubair. Ya. Lalu kata Rasulullah kepada Zubair, "Wahai Zubair, airi kebun kamu setinggi satu hasta, kemudian sisanya berikan kepada tetanggamu." Memang kalau kurma itu harus diairi penuh seisan, namanya yang dibuat dia ada apanya, lubangnya begitu, ini harus diairi penuh. Kalau sebagian pohon di Indonesia, kalau penuh malah mati, dia enggak harus penuh. Ya. Jadi air penuh sampai satu hasta, kemudian sisanya dari air kebunnya berikan kepada orang Ansar ini. Orang Ansar ini enggak setuju. Dia pengennya Zubair tanpa ada yang ditahan, lepas begitu saja, lewat lepas. Maka dia mengatakan, "Angkana ibna ammatik ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, engkau mengatakan demikian sampai satu hasta, apa karena dia Zubair adalah anak bibimu?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Rasulullah, "Ihbis ya Zubair. Tahan sampai lebih tinggi, kalau sisanya berikan kepada dia." Karena emang hak Zubair. Karena kebun dia di atas, airnya dari atas, tentu haknya dia. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan hak seseorang kepada seseorang yang menjadi haknya dia. Ya. Itu, dan Rasulullah tidak ingin menzalimi Zubair juga. Ya, baik. Saya kira cukup, Ihsan. Kalau ada pertanyaan dari kaum muslimin, silakan. Jazakumullah khair, saat demikian pendengar dan pemirsa, terkait dengan penjelasan hukum mengelola lahan yang mati dan membuka lahan baru, dan juga bagaimana syarat-syarat dalam menyumbangkan air. Kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dengan siapa, umur di mana? Umur Rizka di Panulu, Ustaz. Ya, Ibu. Baik, silakan. Begini Ustaz, pertanyaannya. Ya. Tentang band ini Ustaz. Band? Musik maksudnya Ibu? di mengenai bank, Ustaz. Bank, Antoy. Ya. Silakan. Nah, kalau daerah Riau band itu artinya musik. Ya, ada seorang pimpinan di satu lembaga, Ustaz. Ya. Jadi di lembaga itu ada staf atau bawahannya meminjam uang. Ya. Jadi dari pihak bank itu harus ada tanda tangan atasannya. Ya, betul. Jadi di dalam hal ini kalau si atasan tadi menandatangani pinjaman untuk bank konvensional ini, Ustaz. Iya, Ibu. Apakah si pimpinan tadi mendapat sanksi seperti yang dikatakan di dalam hadis, ya. Barang siapa yang terlibat di dalam bank maka hukumnya sama apakah dia meminjam atau menulis dan sebagainya, Ustaz? Iya, Ibu. Yang kedua, Ustaz. Iya. Ditaruh di dalam lembaga pendidikan, Ustaz. Iya. Kan ada bantuan, sejenis bantuan dari pemerintah, dalam hal ini BOS. Iya. Jadi di dalam BOS itu kan uang untuk kepentingan siswa. Iya. Jadi di dalam kepentingan siswa itu setelah bantuan turun ke sekolah. Iya. Jadi pihak kepala sekolah di dalam hal ini harus menyetor kepada atasannya. Iya. Yang saya tanyakan, apakah perbuatan kepala sekolah yang demikian ya. Harus kena atau termasuk penipuan itu bagaimana tuh, Ustaz? Iya, Ibu. Itu aja, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Umar. Barakallahu fik. Silakan Ustaz. Baik, Umar Rifka di Rokan Hulu Riau menanyakan bagaimana pimpinan yang memberikan tanda tangan pada lembaran yang diberikan oleh bawahannya, yang bawahan ini mengajukan pinjaman ke bank konvensional. Ya. Ya. Sebagai pimpinan, ya. Anda mas'ulun an ra'iyatik. Anda ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap bawahan Anda. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap Anda adalah pemimpin, setiap Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang Anda pimpin. Bila orang yang Anda pimpin atau bawahan Anda ini atau staf Anda ini melakukan sebuah perbuatan dosa, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Anda di sini menyetujuinya. Ya. Maka sebaiknya nasihati bawahan tersebut. Diskusikan ke dia sejauh mana kebutuhannya. Sampaikah pada tahap darurat atau tidak. Tapi dengan sangat gampang biasanya setiap orang mengatakan darurat, darurat, darurat. Apa yang maksud dengan darurat? Bila tidak dia pinjam ke bank konvensional tersebut, akan hilang nyawanya, hilang hartanya, hilang akalnya. Ini baru darurat. Tapi hanya akan sedikit terganggu sebagian kebutuhannya, tapi masih bisa dia menjalani hidup secara biasa, secara normal, ya. Maka ini belum darurat namanya. Ya, hendaklah Anda diskusikan kepada dia bila umpamanya kebutuhannya belum sampai darurat. Kalau darurat umpamanya seperti umpamanya dia mengatakan istri saya sakit dan harus berobat ke rumah sakit. BPJS umpamanya dia mengatakan tidak mengcover penyakit istri saya ini. Saya harus menggunakan pinjaman dalam angka sekian. Kalau tidak diobati, sakitnya dalam waktu dekat diperkirakan akan merenggut nyawanya. Ya, dalam kondisi demikian, apa boleh buat bagi pimpinan tadi? Bila tidak memiliki dana yang halal yang untuk diberikan kepada bawahannya, ini tanda tangannya. Karena ini dalam darurat. Tapi hanya sekedar untuk merehab rumah, atau sekedar untuk membeli kendaraan, atau membeli mobil, ya, atau membeli KPR, ikut KPR, maka jangan tanda tangan. Pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan Anda ini membiarkan bawahan Anda melakukan perbuatan dosa riba. Kalau Anda tanda tangani juga, ya, kemudian mengatakan kan dia yang berbuat riba, tidak, Anda juga ikut dalam yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum sawa. la'ana Rasulullah akil riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaihi umsawa. Kata Rasulullah SAW, Allah mengutuk pemakan riba, pemberi makan riba, yang menulis akad riba, kemudian yang menjadi saksi. Anda memang tidak ikut makan hasil dari riba, kemudian tidak ikut memberikan makan riba, kemudian memang tidak penulis akadnya, tetapi Anda menjadi saksi dengan tanda tangan bahwa si fulan melakukan pinjaman dengan riba, maka Anda mendapatkan dosa yang sama. Maka adalah setiap muslim ya, siap menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, pada Allah dan Rasulnya, kemudian siap juga membantu kaum muslimin keluar dari dosa besar ini. Pertanyaan kedua mengenai dana BOS, bantuan operasional sekolah, yang pihak kepala sekolah tersebut memberikan setoran atau memberikan riswah, atau memberikan riswah kepada atasan di kelembagaannya, bolehkah ini? Haram hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberikan sogok dan orang yang menerima sogok dalam neraka. Dalam hal ini kepala sekolah yang memberikan, atasannya yang sebagai penerima, dan ini bukan uang kepala sekolah, uang daripada murid-murid yang membutuhkan. Maka ini sungguh luar biasa. Anda ambil hak fakir miskin, hak du'afa, Anda berikan untuk menyuap atasan Anda. Riswahnya ini jauh lebih besar berisuahnya daripada dari uang Anda sendiri. Andai uang Anda sendiri tetap berdosa, ini apalagi uang fakir miskin yang Anda berikan kepada mereka. Ya, kecuali satu. Kalau umpamanya atasan tersebut menahan-nahan dan dia mengatakan tidak bakal bisa dicairkan dana bos tersebut kecuali Anda serahkan nanti kepada saya. Ya. Dalam hal ini tidak ada masalah Anda berbohong. Iya Pak, nanti saya serahkan. Ambil dulu dana bosnya, berikan ke bawah ke murid-murid, kemudian bilang, "Pak, sudah saya berikan habis." Bohongi dia. Karena orang-orang yang bejat seperti ini, akhi, makan hak fakir miskin. Ya. Ya, sama dengan makan orang-orang yang tidak berzakat ini, yang memakan hak fakir miskin. Kalau saja hak orang kaya yang Anda makan tetap berdosa di sisi Allah, karena Rasulullah mengatakan inna amwalakum wa dima'akum haramun, inna amwalakum wa dima'akum haramun alaikum fi yawmikum hadha fi baladikum hadha. Kata Rasulullah SAW, harta kalian haram diambil oleh sebagian yang lain, dan Allah pun mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum. Janganlah ambil harta kalian dengan cara yang batil, makan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang kalian saling ridho. Perniagaan yang kalian saling ridho. Mungkin dia mengatakan, kan kepala sekolahnya ridho. Kata siapa ridho? Ya. Kalaupun dia, Allah tidak meridhai perbuatan ini. Beda dengan tijarah tadi, niaga. Niaga Allah ridhai perniagaan. Ada tukar imbalan. Di sini tidak ada tukar menukar di sini. Kalau dalam tijarah ada tukar barang dengan uang, atau jasa dengan uang, atau uang dengan uang. Di sini tidak ada tukar menukar. Anda ukur mengatakan kan karena kan dia lewat saya, tanda tangan saya atas sebagai atasan. Anda untuk menandatangani tangan tadi untuk mengurus tadi bukan sudah dapat gaji dari negara. Kecuali Anda tidak dapat gaji dari negara, Anda minta fee itu hak Anda. Mohon maaf, silakan Anda ajukan resign sebagai pegawai negeri, berhenti ya, kemudian katakan kepada kepala sekolah, sekarang saya cairkan. Ya, saya usahakan dengan cara sendiri untuk bisa mencairkannya, berapa saya dapat fee, ini betul boleh. Dengan syarat bukan Anda bekerja di lembaga tersebut. Ini Anda sudah digaji oleh negara, maka satu sen pun yang Anda ambil, baik dari uang ini atau uang negara yang manapun, ini adalah haram dan bagian dari ikhtilas dan bagian dari ghulul, memakan harta kaum muslimin dengan cara merampas. Dan demi Allah, nanti Anda datang di hari kiamat akan membawa harta yang Anda korupsi tersebut, harta yang Anda zalimi orang-orang kaum muslimin tersebut, akan Anda pikul di atas punggung Anda. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di waktu itu Rasulullah mengingatkan, waktu beliau masih hidup, dan di antara kalian para sahabatku nanti ada yang datang menggendong unta yang sambil mengeluarkan suaranya, menggendong sapi mengeluarkan suaranya, menggendong kambing, ada menggendong bawa emas dan perak, mengatakan ya Rasulullah, tolonglah kami karena berat. Ya, Maka kata Rasulullah, di hari itu saya tidak akan bisa membantu kalian. Ini Rasulullah ingatkan kepada sahabatnya, ya, saya tidak akan bisa membantu kalian, maka selamatkan diri kalian dari sekarang untuk tidak berbuat ukhulul, tidak mencuri harta kaum muslimin dengan berbagai cara. Wabillahi taufiq. Baik, jazakumullah khair. Sebagai tambahan, ada beberapa pertanyaan terkait dengan dana bosat. Apabila diberikan sebagiannya untuk kesejahteraan para pengajar atau guru, apakah diizinkan? Jazakumullah khair. Ya, tadi yang saya tahu dari Ummu Rifka bahwa dana bos tersebut untuk murid, begitu kah? Memang begitu peraturannya? Kalau memang peraturannya untuk murid, lalu sekarang dipotong oleh kepala sekolah untuk kesejahteraan guru, akhi, Anda tanggung jawab di dunia dan di akhirat, memakan hak fakir miskin untuk mensejahterakan diri Anda. Orangnya akhi, orang yang tamak. Rasulullah mengatakan kepada Hakim bin Hizam, ketika Hakim bin Hizam di waktu perang Hunain, ya, dia seorang saudagar kaya, maka diberikan oleh Rasulullah 100 ekor unta. Lalu minta lagi ya Rasulullah, diberi lagi oleh Rasulullah 100 ekor unta. Tahu antum harga 100 ekor unta itu? 3 miliar. 1 juta rial lebih 100 ekor unta itu. Lalu minta lagi ya Rasulullah, minta lagi kepada Rasulullah 300 diberikan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya Hakim, inna dunya khudratun hulwah, sesungguhnya dunia itu manis dan indah dipandang, hijau. Faman akhadaha bisakhawati nafsin burika lahu fih, siapa yang mengambil harta tersebut dengan jiwa yang kaya, jiwa dermawan, tidak rakus, maka akan diberkahi dia dalam hartanya. Waman akhadaha bi israfi nafsin nam yubarak lahu fih, siapa yang mengambil harta, mendapatkan harta dengan jiwa yang rakus, Allah tidak berkahi dia. Berapa banyak orang yang gajinya subhanallah, mungkin tidak terbayang oleh Anda gaji itu 40 juta, 50 juta. Ya. Tapi dia masih merasa kurang saja. Masih merasa haknya belum terpenuhi saja. Padahal kesepakatannya betul seperti itu. Nah, ini hilang keberkahannya. Tapi lihat sebagian kaum muslimin yang diberikan oleh harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tetapi diambilnya dengan sakhawatun nafs, dengan jiwa yang dermawan, tanpa mengharapkan yang lain lagi, Allah berkahi dia dalam harta tersebut. Guru-guru ini, bukankah mereka sudah sejahtera, dapat gaji dari negara ataupun dari yayasan yang membiayai mereka? Mereka akan mengatakan, di bawah standar Ustaz, di bawah standar, tapi selama ini dia bisa hidup atau tidak? Untuk kebutuhan pokok saya maksud, bisa. Maka jangan ambil lagi harta anak-anak duafa ini, orang fakir miskin ini, dengan ambillah harta yang Anda dapatkan tadi dengan sahawat yang nafsin, dengan jiwa yang dermawan, jiwa yang besar, sehingga diberkahi dan cukup untuk kebutuhan Anda dan sekeluarga Anda. Ya. Jangan Anda ambil lagi harta yang diharamkan oleh Allah, yang dikhususkan oleh negara untuk kaum duafa. Allah ibarik. Jazakumullah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Audio TV, pertanyaan ini di, alhamdulillah, sudah disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Kita terima kembali pertanyaan berikutnya via telepon, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Baik, ahlan dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bapak Rahmat di Bandar Alam. Silahkan Bapak Rahmat. Di tempat kami itu kan ada tanah pergantian. Sebentar, tanah dengan sesuatu itu jelas. Maaf Pak Rahmat, terputus-putus suaranya, mungkin bisa bergeser sedikit Pak untuk mencari sinyal yang lebih baik. Ya halo. Ya, Ustaz. Silahkan, alhamdulillah ya. Ini Ustaz mau tanya, di tempat kami itu kan ada untuk pembuatan jembatan. Nah, masalah ganti rugi. Terus ganti rugi itu menurut kami tidak sesuai. Sudah itu, nah kami mendatangi pimpinan yang lebih tinggi, umpama di provinsi, saat menanyai itu kan, menanyai masalah ganti rugi ini tidak sesuai. Berhubung yang di pimpinan di provinsi itu masih ada hubungan keluarga. Tapi niat kami, kalau seandainya kami itu misalnya harga ganti rugi tadi naik, kami ada niat mau memberi dana pimpinan ini tadi, memberikan uang kepada pimpinan yang di provinsi itu, Ustaz. Ya, risuah, jangan berikan sesen pun juga kepada dia. Nah, kami itu ini Ustaz, apa itu tidak berhubung dia itu kan masih ada sangkut pautnya dengan di ini apa itu daerah itu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Masih ada kerabat begitu. Iya, Ustaz. Artinya Pak Rahmat biasa sudah memberikan hadiah kepada beliau tanpa ada sesuatu kondisi seperti ini. Biasa enggak Pak Rahman memberikan hadiah kepada pimpinan sebagai saudara? Dan jumlah yang seperti yang akan diberikan ini biasa atau tidak? Tidak, Ustaz. Hah? Tidak. Kalau tidak jangan. Nanti insya Allah saya jelaskan insya Allah. Okay. Itu ya, saja pertanyaannya Bapak Rahmat. Ya. Baik, ditunggu Pak. Oh ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bila ini yang terjadi di mana pihak pemerintah yang telah menunjuk sebuah perusahaan atau kontraktor untuk membuat fasilitas umum seperti jembatan, jalanan, yang otomatis akan mengambil hak dari rakyat, ya, maka dalam hal ini hendaklah pihak pemerintah atau pihak kontraktor ditunjuk dalam pengadaan pengganti rugi itu bukan dengan mereka bersepakat langsung, tetapi menuju pihak ketiga. Karena pasti dari pihak kontraktor akan memberikan ganti rugi, memang rugi. Pihak dari rakyat yang dirugikan minta ganti yang menguntungkan. Pasti tidak akan ketemu. Ya, kecuali saling redo, dan ini susah untuk menentukan saling redo. Kecuali umpamanya mengatakan, ya udah kita lihat berapa harga pantasnya di sini. Tapi di mereka tidak, mereka mengatakan kita lihat NJOP. NJOP biasanya di bawah dari harga pasar biasanya. Ya. Maka dalam hal tersebut sebaiknya mereka menunjuk pihak yang ketiga. Ini secara syar'i. Ya. Menunjuk pihak ketiga untuk menentukan keadilan tersebut. Ya. Dan dalam hal ini bila sudah merasa adil, ya, bila sudah sampai dengan, karena biasanya sebagian, subhanallah, sebagian rakyat, saya tidak menuduh mereka, ada yang juga sifatnya tamak tadi, mengambil harta dengan cara yang israfi nafsin. Padahal ganti ruginya sudah sama dengan harga pasar, tapi pengen lebih lagi karena mumpung ini. Ini sebaiknya juga jangan dilakukan, ya. Bila umpamanya pemerintah atau kontraktor yang tunjuk telah memberikan harga pasar, bukan NJOP saya maksudnya, tapi harga pasar berapa pantasnya di daerah ini, kan biasanya ada pressure-nya, ada pihak yang seperti ini digunakan oleh pihak lembaga-lembaga keuangan, mereka memiliki pihak penilai harga. Bila pihak penilai harga dan menanyakan ke orang-orang di sekitar tentang hal tersebut dan sudah sesuai dengan harga pasar, ya, serahkan. Mereka juga tidak mau rakyat ini tetap dipindahkan bila kemaslahatannya untuk kemaslahatan umum, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ketika Umar ingin memperluas Masjidil Haram, ya, sebagian orang, ya, merasa tidak adil. Artinya dari zaman dulu Umar saja mereka anggap tidak adil dalam pembiayaan dan pemberian tersebut hartanya. Umar menunjuk Sa'ub Abu Ubaidah untuk menilai adilkah menurut Abu Ubaidah. Sudah adil. Maka kata Umar, kalian tidak terima, mereka tidak mau terima uangnya. Kalian tidak terima uang, saya taruhkan di Ka'bah. Adapun rumah kalian saya hancurkan. Terserah. Kalian mau tinggal di pinggir jalan, terserah urusan kalian. Artinya memang ada sebagian orang yang tamak dalam hal ini. Dalam hal ini kebijakan pemerintah harus tegas untuk kemaslahatan umum. Ya, karena kalau itu kebijakan itu tidak diambil oleh Umar, yakin sampai sekarang Masjidil Haram tidak akan pernah luas, dan yakin sampai sekarang Masjidil Haram menjadi tempat kubangan bangkai manusia. Karena Anda lihat seluas bagaimanapun juga Masjidil Haram sampai sekarang, tetap ada orang yang celaka pada saat dia melakukan tawaf karena jumlah kaum muslimin yang luar biasa. Di masa Utsman bin Affan, beliau ingin memperluas Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau memberikan ganti rugi dengan yang adil tentunya Utsman bin Affan, ya, menunjuk pihak ketiga, demo mereka. Demo Utsman, oh Utsman enggak adil segala macam, ya biasa. Ya. Maka kemudian Utsman mengatakan kepada para pendemo yang tanahnya akan digusur tersebut, dia mengatakan, dulu di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab kalian enggak berani demo. Ya. Sekarang kalian demo di hadapan kupenjarakan kalian semuanya. Ya. Maka dalam hal ini bagaimana untuk menentukan adil dan tidaknya, menunjuk pihak ketiga. Ya. Dengan demikian bila telah ditetapkan oleh pihak ketiga, mungkin di negara kita adalah pihak pengadilan dengan minta pernyataan atau bukti-bukti dari tim, dari pakar ahli untuk menilai harga tanah. Dengan demikian kemudian ambil kebijakan keras berikan uangnya kepada masyarakat secepatnya. Artinya tidak boleh Anda gusur sebelum dibayar lunas, kemudian setelah dibayar diterima oleh mereka, gusur dengan cara, ada kalau ada yang menentang, tetap dengan cara paksa juga. Karena ini untuk kemaslahatan semuanya. Bila satu yang tidak mau menyerahkan haknya, maka kaum muslimin tidak pernah mendapatkan kebaikan untuk mereka. Adapun yang ditanyakan oleh Pak Rahmat tadi, bila kita datangi pimpinan tertinggi, kemudian kita berniat untuk memberikan hadiah kepadanya, maka ini adalah rishwah. Ya. Maka jangan Anda berikan sesen pun kepada dia. Dia sudah digaji memang untuk membawahi dan untuk menertibkan dan memberikan aturan yang baik kepada warganya, maka jangan sesen pun juga Anda beli, Anda berhadiahkan apapun juga. Wabillahi taufiq. Jazakumullah khair atas jawabannya, penjelasannya. Demikian Bapak dan barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Abu Hendra di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki 1 hektar tanah kosong, lalu orang lain yang mengelolanya dan ditanam kopi. Lalu setelah kopi berbuah, tanah tersebut dibagi 2. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Hasil kopinya dibagi 2 maksudnya? Tidak tahu, Ustaz. Maknanya setelah kopi berbuah, tanah tersebut dibagi 2. Saya kira harga kopi tidak seimbang dengan harga tanah. Enam. Wallah, kemungkinan Allah alam. Wendra, apa yang dimaksud beliau? Tapi kalau umpamanya saya punya tanah 1 hektar, ya, lalu Anda tanam kopi di atasnya, ya, kemudian setengah hektar buat Anda, setengah hektar buat saya, dengan kopi yang saya, tidak seimbang antara kopi di atas itu dengan harga tanah setengah hektar. Ya. Ya, kalau memang seperti itu, kalau saya redha pemilik tanah, nggak ada masalah. Ya. Saya menjual tanah saya dengan harga yang lebih murah, kalau setuju nggak ada masalah. Ya, dan ini menjadi apa? Menjadi jawaban juga kepada kita yang banyak mengenai Gojek atau grab taxi, taxi aplikasi yang harganya di bawah standar. Nah. Ya. Saya sering menjelaskan bagaimana hukum menjual barang dan jasa di bawah harga standar. Nah. Di sinilah fungsi pemerintahan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan dalam Kitab Al-Muwatta Imam Malik pernah mengusir Hatib bin Abi Al-Balta'ah yang menjual makanan pokok, menjual barang di makanan pokok di pasar Madinah di bawah harga pasar. Otomatis orang belanja kepada dia semuanya. Lalu Umar mengatakan kepada Hatib bin Abi Al-Balta'ah, irfa an au tarfa an suqina. Nah, naikin harga barang kamu, kalau enggak angkat kakimu sekalian dari pasar. Hatib bin Abi Al-Balta'ah pulang ke rumahnya. Tapi orang, apa ruginya mereka datang ke rumahnya kalau lebih murah memang. Tetap rumah jadi pasar. Kemudian Umar mengatakan dan datang Hatib bin Abi Al-Balta'ah, itu pendapatku dahulu, melarang kamu menjual di bawah harga pasar, menginginkan kemaslahatan bagi para pedagang. Tetapi sekarang saya sudah mengubah pendapat saya, silakan Anda berjualan di pasar. Maka pendapat Umar inilah yang digagaskan oleh para sahabat, para ulama, ahli fuqaha, ahli fiqih, yang mengatakan yang dilarang menjual di atas sepertiga dari harga pasar dilarang menipu. Berarti di bawah harga pasar silakan, silakan. Karena manfaatnya bagi siapa? Bagi pengguna barang dan jasa yang ini adalah masyarakat umum. Sehingga kaedahnya yatahammal ad-dararul khas lidaf'i ad-dararil 'am. Bila ada mudarat untuk orang banyak dan mudarat untuk orang sedikit, bila dijual di bawah harga pasar barang dan jasa, yang dapat mudarat siapa? Para pedagang atau para pesaing atau para penjual. Tapi yang dapat manfaat siapa? Masyarakat banyak. Mana lebih banyak mudaratnya? Mana lebih banyak kemaslahatannya? Masyarakat banyak atau sebagian kecil pedagang? Masyarakat banyak, ya. Maka tidak masalah dalam syariat Islam dijual di bawah harga pasar kecuali dengan satu syarat yang dilarang. Dan di sini unsur andil pemerintah. Bila tujuan dia menjual di bawah harga barang dan dia mempunyai kekuatan ekonomi yang besar, seperti yang dilihat dalam aplikasi Gojek, aplikasi Gojek dan lain-lainnya, ya, tujuannya adalah mematikan usaha yang ada. Setelah mati nanti dia memonopoli harga, di sini pihak pemerintah melarang. Tetapi bila dia menjual masih dalam sarana, memang tujuannya seperti ada orang yang mau bersedekah dengan dia, penjaga sembako besar umpamanya, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika membawa perniagaannya dari Syam ke Madinah. Di waktu itu musim paceklik, kesempatan untuk menaikkan harga. Dan itu memang terjadi. Para pedagang lokal ingin membeli dari Utsman sampai 1:10, artinya setiap 1 dinar dibeli oleh Utsman akan dibelinya dengan 10 dinar. Artinya keuntungan Utsman sampai 1000%. Ya. 1000%. Lalu Umar mengatakan, "Tidak. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan keuntungan bagiku 700 kali lipat?" Mereka jawab, "Tidak ada tentu, teman. Mana ada pedagang yang walaupun dalam kondisi begini memberikan keuntungan kepada Anda 700 kali lipat?" Kata dia, "Ada Allah." Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Fi kulli sumbilatin mi'atu dhi'f." Sabu sanabira fi kulli sumbilatin dhi'f, atau satu yang biji ini rafahkan kepada Allah tumbuh 7 ranting tumbuh 700 biji. Ada yang kuat 700? Tidak ada. Kata dia, "Sekarang saya berikan untuk kaum muslimin seluruhnya, du'afa kaum muslimin." Ini berarti matikan harga atau tidak dia? Matikan harga atau tidak? Mematikan harga. Pasti matikan harga, karena dia gratis seperti pedang-pedang lain enggak bisa jual. Ya. Tetapi tujuannya bukan untuk mematikan para pedagang ini, dan itu sesaat. Artinya ini setelah habis makanan ini lakukan kaum muslimin melakukan paling banyak mungkin sebulan, habis itu harga normal lagi. Tapi selama Utsman memberikan tadi untuk kaum muslimin tadi, pasti harga mati. Tidak berani mereka menjual. Di musim paceklik dijual dengan harga murah, enggak mungkin. Dijual dengan harga biasa, enggak ada yang beli karena mereka sudah berkecukupan. Ya. Maka bila tujuannya adalah seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan untuk memurahkan kaum muslimin mendapatkan jasa yang halal di bawah standar, alhamdulillah baik. Tapi bila tujuannya mematikan, kemudian nanti dia yang monopoli, ini hukumnya haram, dan di sinilah fungsi waliul amr tapi amirunan dalam mengelolanya. Wabillahi taufiq. Baik, jazakumullah khair. Dan ya, demikian. Jadi jelas masalah kopi dan tanah tadi ya. Itu kalau sekiranya yang dibagi tanahnya saja dibagi iya, dua. Tapi saya kira mungkin maksudnya adalah buahnya. Kalau dibagi dua buahnya enggak ada masalah. Tidak masalah juga. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum saya mengenal sunnah, saya membantu teman dengan meminjam ke bank dan rumah saya sebagai agunan yang membayar cicilan teman, tetapi tidak membayar lagi cicilannya saat ini sehingga saya harus menanggung beban ini, Ustaz. Bagaimana nasihat Ustaz? Qadarallah wa ma syaa fa'al. Ya. Anda niatnya baik, tetapi niat baik saja tidak cukup dalam beramal ibadah kepada Allah Jalla fi'ala. Anda niat membantu orang tetapi dengan melakukan riba, maka Anda tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, malah mendapat dosa besar. Dan dampak dari dosa besar tersebut sekarang Anda rasakan. Ya. Orang yang dibantu ini malah memberatkan hidup Anda karena Anda tidak sesuai dengan syar'i membantu dia. Ya. Maka setelah Anda mengenal syariat Allah Jalla fi'ala, ya, yang berhutang ke pihak bank memang Anda, maka kewajiban Anda membayar bunganya, membayar pokok hutangnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, jika kalian bertobat, untuk kalian adalah pokok hutang kalian. Maka kewajiban Anda adalah membayar pokok hutangnya. Adapun bunganya jangan dibayar. Ya. Rugi dua kali Anda. Rugi secara material karena yang ini Anda uang pinjaman, bukan untuk Anda uangnya, untuk orang ini. Kemudian rugi kedua, rugi karena Anda membayar bunga, membayar riba. Yang Rasulullah mengatakan tadi, la'ana Rasulullah akil riba wa mukilahu. Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba dan pemberi makan. Dan malah ini Anda memberikan bunga, berarti Anda pemberi makan. Si banknya adalah si pemakan. Pemakan riba dan pemberi makan semuanya dikutuk oleh Rasulullah. Apa arti dikutuk itu? Didoakan oleh Rasulullah, dijauhkan dari rahmat Allah Jalla fi'ula. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang berharap, yang berani untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Bila Allah tahan dari jiwa seorang manusia, detak jantungnya sekitar 10 menit dan nafasnya tidak bisa bernafas 10 menit, apa yang terjadi? Fir'aun pun tidak berani untuk dijauhkan dari rahmat Allah Jalla fi'ula, yang dia mengaku sebagai Tuhan. Apalagi seorang muslim dan mukmin yang beriman kepada Allah Jalla fi'ala. Maka solusi yang saya katakan tadi, bayar pokok utangnya, bunganya jangan dibayar. Wabillahi taufiq. Jazakumullah khair. Demikian bagi bapak dan ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Ummu Asma di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pernah mendengar Ustaz mengatakan bahwa tanah wakaf di sekitar masjid termasuk bagian masjid, sehingga tidak boleh melakukan jual beli di dalamnya. Saya tinggal di rumah yang berada di tanah masjid tersebut karena suami sebagai imam masjid. Apakah transaksi jual beli yang saya lakukan termasuk dilarang saat di dalamnya? Tanah wakaf onal masjidillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid milik Allah shalla fiullah, maka persyaratan masjid tanah adalah wakaf. Ya. Bila tanahnya bukan wakaf, milik pemda, maka ini masjid milik pemda. Allah mengatakan masjid milik Allah, ini tanah pemda, tanah milik tanah masjid pemda. Masjid milik gedung perkantoran umpamanya, tanah perkantoran, tanah pemerintahan, ini bukan juga milik Allah, milik kantor. Kalau milik umpamanya milik pribadi, ini juga namanya tanah masjid, bukan milik Allah, milik pribadi, kecuali telah diwakafkan jadi milik Allah, tidak ada yang berani menggugat karena milik Allah jalla fi'ala. Bila wakaf tersebut, ya, pihak yang mewakaf mengatakan saya wakafkan seluruh untuk masjid, ya, maka di sana tidak boleh melakukan jual beli, baik di bagian parkirnya atau di bagian manapun. Tapi bila wakaf tersebut yang mewakafkan mengatakan saya wakafkan ini untuk masjid dan sarana fasilitas pendukung. Apa itu fasilitas pendukung? Umpamanya seperti yang dikatakan tadi, rumah untuk imam masjid, ya, rumah untuk muadzin, ya. Ini fasilitas pendukung. Berarti dia diwakafkan bukan untuk masjid, tapi fasilitas pendukung. Ya. Maka ini bukan bagian dari masjid. Ya. Dan begitu juga umpamanya toiletnya, karena enggak mungkin tuh salat di toilet. Masjid tempat salat. Dia mengatakan saya wakafkan tanah 1 hektar untuk masjid dan fasilitas pendukung, termasuk di sana rumah imam masjid, rumah muadzin dan toilet dan parkir. Kalau dia bisa pisahkan, maka ini menjadi boleh Anda melakukan semua kegiatan. Karena kalau tidak, kalau di kumpul masjid, rumah imam, masa Anda akan berhubungan badan di dalam masjid? Ya, ini wakafnya sudah dipisahkan. Sudah dipisahkan. Nah, kalau sudah dipisahkan tidak termasuk masjid. Nah, berbeda dengan parkiran yang bisa mengurus masjid sampai ke sana. Ya, kalau sudah dikatakan oleh dia bahwa wakifnya mengatakan, mensyaratkan bahwa saya wakafkan untuk masjid dan fasilitas pendukung, ya, bila fasilitas pendukung ditentukan sebagai tempat rumah imam masjid, dalam perluasan ini tidak bisa digusur karena wakafnya sudah untuk fasilitas pendukung. Allahu akbar. Baik, jazakumullah khair. Demikian Mas Madi di Jakarta, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nur di RT Ris. Silakan Ibu Nur. Silakan Ibu Nur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, di daerah kami sekarang ini sibuk dengan apa? Kemarin kami itu mendapat undangan. Katanya dapat kupon gratis itu disuruh ke kantor desa. Untuk apa? Rupanya kupon gratis untuk apa, Ibu? Hah? Kupon gratis untuk apa? Oh, itu katanya kupon gratis untuk mengambil sembako. Ah, sembako, pembagian sembako, ya, gratis terus. Setelah sampai di kantor desa, ya, rupanya di situ acaranya kayaknya kayak mau apa? Calon-calon anggota itu cari suara, Ustaz. Maka apakah boleh kita mengambil artinya mereka mau ada pada pemilihan pemilihan, iya, mungkin begitu, terus iya, mereka berikan sembako kepada rakyat gitu, warga. Iya, iya, iya. Yang membagi apakah ini halal apa tidak itu, Ibu, ya? Iya. Ya Allah barik fi. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini saya jelaskan di buku Harta Haram sudah. Bahwa yang terjadi, ya, subhanallah, bukan saja yang lemah menyogok yang kuat, bukan bawahan yang memberikan rishwah kepada atasan, bukan rakyat memberikan rishwah kepada pegawai-pegawai pemerintahan yang berhubungan dengan mereka. Sekarang orang yang kaya raya, orang yang sebagai pemerintah menyogok masyarakat, memberikan rishwah kepada mereka. Karena apa? Agar dia dipilih lagi, dia berikan rishwah. Kalian pilih saya, ya, nanti dia dapat gaji. Ini sama artinya Anda menyogok seorang yang ingin masuk instansi A atau perusahaan A, ini saya kasih uang, terima saya ya. Sama dengan ini akhi. Ya. Dan subhanallah, yang paling menyakitkan hati ketika ini dilakukan oleh partai-partai yang mendakwakan mereka sebagai partai Islam, partai dakwah. Ya. Mereka menyogok masyarakat, melakukan rishwah yang terang-terangan. Ya, inilah fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Lajnah Daimah tentang pembagian sembako atau pembagian hadiah dari calon. Ya, berbeda dengan pemerintah yang berkuasa. Ini dari calon. Dari calon untuk agar dipilih, maka bunyi dari fatwa tersebut, ini adalah bagian dari rishwah kepada masyarakat umum. Dan ini penting untuk diingat oleh kaum muslimin. Oleh baik dari calon tersebut, mungkin dia lalai, perlu diingatkan juga mereka. Mungkin dia sebetulnya adalah memang orang baik, tapi karena yang lain melakukan seperti ini, mereka lakukan juga. Padahal ini adalah bagian dari syuah, menyogok orang banyak. Dan ini lebih besar dosanya. Kalau Anda saja menyogok atasan satu orang, menyogok karyawan satu orang, ini ribuan orang yang Anda sogok. Repot urusannya ya akhi. Ya, maka hendaklah mereka bertobat kepada Allah Jalla fi'ula. Dan ini adalah amanah. Rasulullah pernah kepada salah seorang sahabatnya yang meminta diangkat untuk berikan jabatan sebagai wali, sebagai gubernur di salah satu kota, maka Rasulullah mengatakan, innaka rajulun da'if, sungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Wa innaha amanah, sesungguhnya ini adalah amanah. Wa innaha hasratun wa nadama, dan sesungguhnya ini nanti dari kamu menjadi penyesalan kamu. Ya, karena Anda akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap rakyat Anda pimpin, walaupun satu orang yang tidak terzalimi, yang terzalimi akibat kepemimpinan Anda akan ditanya oleh Allah Jalla fi'ala. Maka hanya orang yang tidak mengerti akan konsekuensi daripada amanah saja yang berani untuk menjadi pimpinan, menjadi kepala daerah. Lihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin, tidak ada yang maju. Malah Umar yang maksa mereka. Mereka Umar kumpulkan para sahabat Rasulullah SAW yang Umar adalah memenuhi kriteria yang dikatakan oleh Allah. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang pantas untuk engkau berikan amanah adalah orang yang kuat, cakap dalam bidangnya, berani, tegas dalam mengambil kebijakan. Al-amin, kemudian orang yang amanah. Para sahabat Rasulullah tersebut, mereka lari, enggak ada yang mau. Maka Umar paksa. Dikumpulkan dari Umar, kemudian mengatakan, Furan, kau jadi penggantiku, jadi bupati di sini, jadi gubernur di sini. Ketika kalau engkau tidak mau, apakah kalian akan mengalungkan neraka ke leherku sendirian, kalian berlepas diri? Maka subhanallah, ini mereka orang-orang yang mengerti konsekuensi daripada amanah, memikul beban untuk mengurus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah barik fiik. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Bu Nur di atas. Maka berharap Bu Nur jangan datang. Nah, Ustaz. Jangan datang, jangan terima. Dan tidak terima. Kalau diterima ini rishwah namanya, haram namanya. Kecuali Anda fakir miskin. Karena sesuatu yang haram bagi fakir miskin bisa jadi halal. Nah. Umpamanya Anda tidak ada makan untuk 2 hari, 4 hari ke depan, udah datang aja ke sana. Ambil yang banyak sekalian. Jazakallah khair. Dan jangan pilih dia nanti, karena dia tidak amanah orangnya ini. Orang nah. Berikan rishwah, dia nanti pertama dia dapat jabatan ingin mengembalikan dulu kekayaannya tadi. Allah yang berfirman. Baik, Ustaz, ini mungkin pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Masalah. Dan sebagai khitam, silakan Ustaz. Ya, semoga kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Roja dan kaum muslimin muslimat dimanapun, diberikan kemuliaan oleh Allah Jalla fi'ula untuk memahami dinnya, dan diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mengikuti din Allah, sehingga walaupun berat mereka siap untuk menghadapinya karena mengharapkan keridhaan Allah Jalla fi'ula di dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.